Kowe kan biyen bojomu ya penyanyi weng, iki ngrayu penyanyi weng. Jeweng. Ya. Ya. Ah, aku nek antuk sing empuk ngene iki seneng, Mas. Oh, sumpah. Oh, atos kabeh lak jeweng. Nah, Mas Is. Mas Is. Eh? Ora kuat. Ora kuat. Kuat-kuatno pokoke imanmu dino iki. Nah, kuat-kuatno ya. Ya, Mas Is, seberapa siang ini Is? Kamu jadi pacarku. Rayulah aku dengan rumus-rumus cintamu. Nah. Oke, Wen? Apa carku sing ayu dhewe, Wen? Kayak kowe jaman. Ah, kono sing mesra. Kayak jaman kowe ngrayu pesek lho, Wen. Ngene lho, Wen. Ya padha pesek to, Wen. Pesek sapa pesek? Ya pesek itak. Wes pegatan. Ayo jaman iki. Oh, jaman. Ya, ya. Ayo, Wen. Apa carku sing ayu dhewe? Gede su matamu lu biasa bae. Kan sing kandha susu sapa? Sing ngomong susu sapa? Durung ana tuku. Ramli didongokno ngomong susu susu. Pacarku sing ayu dhewe. Gede su wonge suweng suweng suweng suweng. Asana nganggo klambi abang klambi. Klambi klambi sepatu. Kain soko Jepang nur sewi ya nur bulanmu ketok yen sawang katon branjang jebul ora nganggo kolae nah iki bener kae iki Mas Ramli weng yo padha ngene pesek kok ora nganggo kotang to wong ajeng ngene klepes kok nggo kotang. Ora mung nganggo, nek ora nganggo kok kandha. Jebul ora nganggo kondi. Ya, kondi. Nah, sangune sik, sangune sik, sangune sik. Kok sangune to, Nur? Nah, dirayu Nur. Gantian aku. Nah, dirayu Nur ya. Aku nek ngayus kok mburi wae, Mas. Oh iya. Wong sik ah ngrayu kok mburi kan. Dirayu sik kerja. Apa jarku sing bagus iki ora tau nesu kulit ireng kulu-kulu nganti koyo as. Osek weng, durung bar weng. Jeweng. Diratakna Nur. Jeweng madhepene. Lho durung rot. Ya Allah, weng, weng diratakno weng ketok ganteng, weng. Kayak banyu ben rata wedakane. Ora, ora, aja. Iki bolone gak pareng ngono, gak pareng nakal e. Weng! Malah melu-melu. Maksudmu piro? Weng. Kene lho iki sing apik. Ngono nggonmu kok ya urip to, weng. Sisan. Engko sik anur. Ganteng. Nek karo Sony ganteng kowe. Ganteng iki. Sisan. Coba teng kok sik anu. Dirayu sik. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Kapan jeweng nglamar aku? So kapan bae? Saiki langsung lamar. Saiki gendong. Ngarep. Di bapak. Wah, bukan main lagi. Ayo, saya ke dirayu sing enak nanor. Ayo. Sabarlah, aku pasti. Ayo kita lamar. Oh yes, oh no. Itu jawabmu. Aku suka tidak tahan. Apa yang duduk berdua? Biasanya kita ngeliat limau. pojokan.